الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari Kitab Al-Ashribah. Qala rahimahullah ta'ala babul ayman fal ayman bisyurb. Bab kanan, kemudian kanan dalam minum. Yakni ketika ada seorang minum, maka hendaknya dia serahkan minumannya ke sebelah kanan, kemudian kanan, kanan dan seterusnya. Qala rahimahullah ta'ala, ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan semuanya. Barakallahu bikum. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana rasulullah yuhibbut tayammum fi tanahulihi wa tarajjuli wa bi sya'ni kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka senang berkanan-kanan dalam masalah menyisir rambut, memakai sendal dan semuanya. Kecuali tentunya yang dikecualikan. Barakallahu bikum. Jadi seperti ketika kita keluar dari masjid pakai kaki kiri, masuk pakai kanan, barakallahu WC kebalikannya. Baik. Kemudian masalah bersih-bersih atau menghilangkan najis tentunya pakai tangan kiri. Tapi secara umum itu kanan. Mengambil, meletakkan, barakallahu fikum, memakai yang kanan dulu baru kiri, cukur kanan dulu baru kiri, sisir juga kanan dulu baru kiri. Barakallahu fikum. At-tayamun ya ini suka berkanan-kanan. Paham? Barakallahu fikum. Sebelah kanan dulu, kemudian setelahnya. Nah, ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء. طيب. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa طيب atau utia, di situ utia. Utia. Kalau di sini ata, cocoknya utia karena riwayat-riwayat sebelumnya demikian. Utia bila banin qad syiba bima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan secawan susu. Qad syiba bima telah dicampur dengan air. Kita katakan mencampur susu dengan air tidaklah mengapa kalau kita sendiri meminumnya atau anak kita atau ya barakallahu fikum. Bukan untuk menjualnya. Menjual pun kalau tidak menipu, maka tidak mengapa kita katakan ini air, ini susu sudah dicampur dengan air 20% misalnya atau 10%. Kalau kau mau beli silakan, kalau tidak, tidak. Tidak apa-apa. Jadi, bukan tidak boleh barakallahu fikum menjual yang jelek-jelek, hatta jelek sekalipun. Tidak mengapa atau tercampur-campur enggak apa-apa, dengan catatan harus apa? Bayyana, ini sedekah wa bayyana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau penjual pembeli ini sedekah wa bayyana, jujur dalam jual belinya dan menerangkan kondisi barang jualannya, berikan huma bi baihima. Allah memberkahi untuk keduanya. Barakallahu fikum. Mobil, silakan barakallahu fikum. Jual mobil dengan kondisinya, Pak ini mobil ya, silakan Bapak lihat saja. Baik, nyalakan mesinnya. Baik, nah, lihatlah bodinya. Baik, ini mobil sudah 2 kali tabrakan, ini 3 kali tenggelam nih. Barakallahu fikum. So, 3 kali tatono ini oto. Mardi lihat aja sendiri, no. Baik. Harus kasih tahu. Ya boleh jadi yang membeli ini dia tidak mau bodinya. Paham barulah itu? Tidak mau. dia cuma beda mesinnya. Dia mau pakai mesinnya tuh di apa katinting yang dia pakai di melaut. Oh kancang, dimodifikasi saya. Dia pakai di apa namanya, Margallah gitu. Itu perahunya. Tapi kencang ya barakallahu fiikum. Di daerah-daerah tertentu, tapi mesin yang dia pakai untuk apa namanya ini perahu, mesin mobil, mobil-mobil yang masih bagus yang dipakai. Tapi dia juga pilih mobil-mobil yang bagaimana yang mesinnya masih bagus. Barakallahu fiikum. Paham insyaallah. Jadi menjual ya diterangkan harta sudah tidak bisa jalan sama sekali. Inape tapi ote so nyaba jalan ya so 3 tahun so tak ojo di situ dia. Berapa enggak suka itu. Dan 5 juta jo. Iyo sini ngapa doi angka jo dia. Barakallahu fiik. Tentunya orang yang beli ini sudah hitung-hitungan barakallahu fiik. Mau bikin apa ini? Rongsokan ini mau dijual timbang kah, mau di apa kah, mau di apa kah. Alhasil tidak mengapa barakallahu fikum kalau kita jualan dengan apa, dengan barang yang tidak biasa tapi harus terangkan barakallahu fikum. Subhanallah. Maka boleh, sekali lagi boleh mencampur susu dengan air. Wan yaminihi Arabi wa shimali Abu Bakar. Sebelah kanan Rasulullah Arabi, orang Badu. Sebelah kiri Rasulullah Abu Bakar. Mana yang mulia? Abu Bakar tentu yang lebih mulia. Fasyariba ma'al Arabi wa qala al-aymana fal-ayman. Begitu selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dari susu tadi, beliau menyerahkan kepada Arabi yang ada di sebelah kanan beliau sambil mengatakan al-aymana fal-ayman, kanan dulu. Kemudian kanan. Masyaallah. Qala rahimallahu taala babun hal yusta'dhanu yasta'dhinu ar-rajulu man an yaminihi fi syurbi liutiya al-akbar. Bab, apakah seorang harus minta izin kepada yang di sebelah kanannya untuk minuman ini tuh diberikan kepada sebelah kiri, karena haknya sebelah kanan untuk menerima pemberian pertama kali, dia yang paling berhak untuk itu. Lah bagaimana kalau orang ini mau memberikannya ke orang yang di sebelah kiri? Mungkin karena keutamaannya, kedudukannya, karena umurnya lebih tua, barakallahu fikum. Sementara yang di sebelah kanan ini anak kecil mungkin, barakallahu fikum. Bagaimana? Apakah harus minta izin? Qala rahimahullahu taala, kita lihat. Haddatsana Ismail قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب أو أتي بشراب فشرب منه. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan minuman susu maksudnya. Fashariba minhu, dan beliau pun meminum dari pemberian itu. Wa yaminhi gulamun wa yasarihi al-asha al-asyah. Di sebelah kanan beliau anak muda, dan sebelah kiri beliau orang yang sudah tua. Faqalul gulam ata'dhanu li an utiyaha hula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mengizinkan aku untuk aku berikan kepada mereka? Barakallahu fikum. Ini sebelah kiri, karena mereka lebih tua, lebih senior, lebih. Faqala ulama, wallahi ya Rasulullah, uthiru bi nasibi minka ahada. Subhanallah. Maka sang anak muda pun mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mendahulukan siapapun bagianku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan pernah mendahulukan siapapun bagianku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni aku dulu, enggak boleh orang lain. Ini namanya apa? Al-hirs, semangat. Qala batallahu Rasulullah an yamin adiyati yadihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan minuman itu ke tangan anak muda tadi. Karena anak muda tadi tidak mengizinkan. Dari barakallahu fikum. Musabakah di sini, musabakah bil khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Kebaikan, barakallahu fikum. Ingat kebaikan. Kebaikan tetaplah kebaikan. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali, bahkan sampai 700 kali. Tapi kebaikan itu lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kebanyakan orang lalai dari kebaikan itu. Baik. Ketika orang kebanyakan lalai dari kebaikan itu. Contoh, kata Rasulullah SAW, man dakhala suqa, barang siapa yang masuk pasar. Antum tahu pasar itu apa? Hah? Tempat kumpulnya orang-orang lalai. Kecuali sedikit di antara mereka yang sadar, yang berzikir, yang berdoa, dan melakukan kebaikan. Kebanyakan mereka lalai. Terus bagaimana kita tengok keistimewaan orang yang tidak lalai ketika masuk pasar? Apakah dia pembeli atau dia juga sebagai pedagang? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Ashabu Sunan dan disahihkan atau dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man dakhala suqa faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Baik, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwal hayyul ladzi la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Siapa yang mau masuk pasar? Kita, barakallahu fikum, hampir setiap hari masuk pasar. Kan demikian. Pasar di sini pasar. Situ pasar, di Jenggi pasar, pasar Bom, pasar banyak sekali pasar ini. Baik. Pasar Sualayan juga pasar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk pasar, kemudian dia membaca doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwal hayyul ladzi la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa alfi hasana. Baik. Wa muhiyat anhu alfu alfa alfi sayi'ah. Baik. Warab Allahu darajatahu alfa alfi darajah. Atau bihadal ma'ana. Kira-kira berapa ini? Alfu alfin. Siapa yang masuk pasar, kemudian dia baca doa ini atau zikir ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat untuknya 1000 kali 1000 pahala. Berapa itu? 1 juta pahala. 1 juta pahala. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dari dia kesalahan 1 juta kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya 1 juta kali derajat. Kenapa? Apa gerangan yang menjadikan istimewa orang yang berdoa dengan doa itu? Karena hampir semua yang ada di dalam pasar itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir semuanya lalai, sibuk dengan dagangannya. Yang dia pikir dagangannya, omongannya dagangan. Semua hampir semuanya, illal qalil. Kecuali sedikit di antara mereka. Barakallahu fik. Kecuali sedikit di antara mereka. Maka jangan lewatkan keutamaan ini, barakallahu fikum, dihafal baik-baik ini doa atau zikir sebelum masuk pasar. Sehingga kita senantiasa mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan yang begitu besar, barakallahu fikum, dan kita tidak terkategorikan taib dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Kan hebat. Ya kan? Baik. Ini hampir setiap hari kita masuk pasar ini. Masya Allah. Sampai di mana tadi? Atadaru li an utiha ulai faqala al-gulam wallahi la ya Rasulullah. Maka anak ini pun mengatakan, enggak ya Rasulullah. Aku tidak akan pernah mendahulukan siapapun terhib jatah kebaikan untuk aku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari engkau ya Rasulullah. Qala matallahu Rasulullah bi yadihi. Maka Rasul pun meletakkan minuman itu di tangan anak muda tadi. Qala rahimahullahu taala babul kar'i fil haud. Babul kar fil haud. Bab mengambil air dari telaga atau sumur, memindahkannya ke tempat atau wadah. Qala rahimahullahu taala barakallahu fikum. Baik. Hadisnya tolong dicek ulang tadi hadisnya barakallahu fikum tentang doa masuk pasar barakallahu fikum. Boleh jadi ada sedikit lupa tadi tentang akhir-akhir hadisnya. Apakah tiga yang diangkat oleh Rasul diistimewakan, diberikan pahala untuknya, kemudian di barakallahu fikum dihapus kesalahan dosanya, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Insyaallah kita tengok lagi nanti bidnya. Baik. Qala rahimallahu taala hadatsana Yahya bin Shalih qala hadatsana Fulayh bin Sulaiman an Sa'id bin Harits an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajul min al-ansar wa ma'ahu sahibul lahu. Fasallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu. Berkata Jabir bin Abdullah, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang sahabat masuk ke rumah seorang ansar. Beliau memberi salam dan masuklah beliau bersama dengan seorang sahabatnya. Faradar rajul faqala ya Rasulullah bi abi anta wa ummi wa hiya sa'atu sa'atun har. Maka sahabat ini pun mengatakan, ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, tebusan untuk engkau ayah dan ibuku. Jadi kau datang di hari yang begitu panas. Wa huwa yuhawwilu fi ha'itin lahu ya'dil ma, dalam kondisi dia lagi memindahkan air dari kebunnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana indaka ma'un bata fi shannatin wa illa kara'na. Kalau engkau memiliki air yang kau sudah simpan dari sejak tadi malam, karena air itu kalau memiliki kandungan sesuatu yang berlebih, dia akan mengendap. Paham barakallahu fikum? Itu air kalau pada saat mungkin kita ambil pertama kali, apalagi dari dalam tanah, dalam sumur, atau sekarang ini sumur bor mungkin, pada saat naik, oh jernih, bagus. Taib. Tapi ketika disimpan, muncul karatannya, berubah dari jernih tadinya menjadi ke kuning-kuningan atau ke hitam-hitaman atau aromanya berubah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena apa? Kandungan yang ada di dalamnya itu bereaksi dengan apa? Dengan udara yang ada. Barakallahu fikum. Sehingga dia berubah warna, berubah aroma, berubah rasa. Maka kalau ada disimpan dari sejak tadi malam, kita bisa melihatnya dalam bentuk masya Allah. Kalau memang jernih-jernih sampai pagi, bagus. Maka Rasulullah SAW meminta air yang sudah di apa? Yang sudah diendapkan sejak tadi malam. Kata beliau, kalau ada, ya kalau enggak kita minum langsung saja dari air sini. Barakallahu fikum. Warrajul yuhawwilul ma'a fi ha'itin, faqala rajul ya Rasulullah indi ma'un bata fi shannah. Maka sahabat ini, Ansari ini pun mengatakan, Rasulullah, aku memiliki air yang aku telah simpan di satu wadah. Pantarka ilal arishi pasakaba fi qadahima. Maka berangkatlah beliau ke tempatnya, ke tempat atau kebunnya arish. Pasakaba fi qadahima. Maka beliau, maka sahabat ini pun, Ansar ini menuangkan ke satu wadah. Tsumma halaba alaihi min dajinillahu. Dia ambil air dari situ, kemudian dia singgah di apa? Di kambing-kambing yang ada di rumahnya, dia perah susunya. Dajin biasanya, barakallahu bikum, hewan yang disimpan di rumah, hendak digembalakan jauh. Karena kebutuhan biasanya kambing yang beranak. Paham barakallahu'alaikum, kambing yang beranak yang bisa sewaktu-waktu diperah susunya. Baik. Atau kambing kecil yang sekali-kali ketika ada tamu langsung dipotong. Baik. Di zaman dahulu kan kondisinya seperti itu. Datang tamu, barakallahu'alaikum, kan tidak ada restoran, tidak ada rumah makan seperti di sekarang ini. Barakallahu'alaikum. Ketika datang tamu tiba-tiba kita langsung bisa apa? Pesan makanan sekarang ini masya Allah, tinggal kita telepon pesan makanan, tunggu tidak lama-lama sudah datang, insya Allah siap saji. Tapi di zaman dahulu tidak ada seperti itu, atau sangat jarang kecuali di kota-kota yang sudah dianggap besar, lebih maju, sudah ada penginapan, sudah ada tempat untuk menjual makanan. Walhasil barakallahu fikum. Lah ketika kondisinya di pedesaan atau daerah yang masih jarang penduduknya, orang masih memenuhi masing-masing kebutuhannya. Paham barakallahu? Masing-masing memenuhi kebutuhannya dan rata-rata petani semuanya, ya kan begitu? Kalau di kampung-kampung petani semuanya. Tapi kalau sudah di dalam kota, profesi orang kan berbeda-beda. Sehingga tidak bisa, sebagian mereka tidak mampu untuk masak karena sibuk, tidak mampu untuk ngurus ini karena pekerjaan. Timbang para timbang, pikir para pikir, lebih efisien dan lebih ekonomis beli. Paham barakallahu? Ketimbang ngurusin mulai dari belanja ke pasar, masih potong-potong, masih mau masak, masih mau ulek, masih mau macam-macam, habis waktu. Barakallahu. Apalagi kalau sendirian mungkin, atau cuma si berubah. Kecuali kalau sudah banyak anak mungkin lain cerita. Barakallahu fikum. Ekonomisnya semasa. Orang akan mempertimbangkan mana yang lebih ekonomis. Baik, barakallahu fikum. Fantalaka ila al-arishi fasakaba ala fi qadahima thumma halaba alaihi min dajin. Kemudian sahabat ini memerah susu. Barakallahu alaikum. Dari kambing yang ada di rumah. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma aada fasyaribar rajul ladzi jaa ma'ahu. Kemudian Rasul pun meminum dari itu. Tsumma aada, kemudian menyerahkan fasyaribar rajul ladzi jaa ma'ahu. Kemudian sahabat yang satu lagi yang minum dari bejana tersebut. Qala rahimahullah ta'ala babu khidmati sigaril kibar. Bab khidmah itu barakallahu fikum melayani. Bab anak kecil melayani orang besar. Ya mestinya demikian. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad, qala haddathana Mu'tamir, Musaddad ibn Musarhad, Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan, anabihi Sulaiman ibn Tarhan, qala sami'tu Anas radhiyallahu anhu qala, kuntu qa'iman 'ala al-hayy asqihim umumati wa ana aswaruhu al-fadhiha faqila hurrimatil khamru faqalu ikfiha fakafana qultu li Anas ma sharabu qala rutabun wa busur faqala Abu Bakar bin Anas wa kanat khamrahum falam yunkir Anas. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, aku dulunya yang melakukan pelayanan terhadap hai. Hai itu adalah orang-orang, orang kampung, orang yang uskihim, aku yang menuangkan khamr untuk mereka, paman-pamanku sendiri bukan orang lain. Aku diantara mereka yang paling mudanya. Aku barakallahu fikum menyiramkan untuk mereka khamr al-fadhiha. Ya, ini khamr yang terbuat dari itu. Hurrimatil khamr, tiba-tiba datang orang memberi kabar bahwa khamr sudah diharamkan. Setelah sekian tahap, tahap terakhir memang haram hukumnya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ketika ayat ini turun, semuanya sudah apa? Diharamkan. Sebelum-sebelumnya apa? Allah masih mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min nafi'. Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul tentang khamr dan judi. Katakan pada khamr itu ada dosa dan ada juga kemanfaatannya. Tapi dosanya lebih besar dari kemanfaatannya. Kali yang lain Allah SWT mengatakan la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat, jangan kalian lakukan salat dalam kondisi kalian mabuk. Jadi menjelang salat mereka tidak mau minum khamr karena tidak mau mereka salat dalam kondisi mabuk. Sampai kalian paham betul apa yang kalian katakan di dalam salat. Setelah turun ayat tadi yang kita bacakan, innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Maka hindarkanlah diri kalian dari minum khamr. La'allakum tuflihun, kalian akan beruntung. Keberuntungan ada pada meninggalkan khamr. Barakallahu fikum. Faqalu, maka orang-orang dewasa ini pun, tokoh-tokoh sahabat ini semuanya, ikfiha, tumpahkan semua wahai Anas. Bagaimana anak? Maka menumpahkan semua khamr yang ada di sana. Kultuli Anas, aku berkata kepada Anas, qala ma syarabuhum, apa minuman mereka, khamr mereka? Qala rutabun wa busr. Mereka mengatakan, beliau mengatakan, dari korma muda, barakallahu fikum, dan busur, korma yang lebih muda lagi. Barakallahu fikum. Faqala Abu Bakar bin Anas, bakar berkata Abu Bakar bin Anas putranya, wa kanat khamrahum falam yunkir Anas, dan itulah khamarnya mereka pada saat itu. Barakallahu fikum. Ya, terbuat dari apapun khamar itu selama dia sudah memabukkan maka haram hukumnya. Kullu khamrin atau kullu muskirin khamrun. Semua apa saja atau apapun yang memabukkan maka hukumnya haram. Ila hunak, kita cukup sampai sini. Subhanallah, bihamdika, syukran.